Kalau mengenai aku pasti tak bisa-bisa saben kon ngancani mesti tak sempet-sempet nanging yen tresnomu ning atiku ora iso tak paksake.